Tugas utama istri terhadap suami itu 6M. Berapa M? 6M. Rungokno, apa ae? Mlumah, murep, mlebu, metu, melek, merem. Pikirane mesti ngono. Mlumah, murep, mlebu, metu, melek. Ayo dibaleni, pokoke iki kudu apal. Melu, mu, mlep, met, mel, mer, 6M. Betul omah ditakoni karo bapake. Sapa sing ceramah? Anwar Zahid. Ngaji apa? 6M. Mlumah, murep, mlebu, metu, melek, merem. Pikiranmu ojo ngeres dhisik. Sebagai istri pertama kudu pinter mlumah. Melumah itu artinya terbuka. Lah iya bahasane lak melumah terbuka sama suami, kadek selintutan. Duit blonjo lek ancene ijek ngomong ijek, lek entek ya ngomong entek, aja adek nyingit-nyingit eno. Biasa iso nyekel duit ditakoni, duit isih abuk, duit endi meneh wis ana. Saman kaya gak ngerti ae, saiki sembarang-barang iku larang, gak ono sing murah. Saman belanjane ya pancet ae mangane gak lawe enak ya gak gelem aku sing disalah-salahno. Aku ngene iki ngumpet to blonjo ya gak gampang. Ambekan maneh wong wedok nyekel dhuwit iku gak kae blonjo tok. Ya gawe jajane anak, gawe sangune anak, urusan wong wedok dhuwit ya anggite saman gawe blonjo tok ngono ah. Lha wong enane dong ngene toko ngarep aku wis duwe utang sampe saiki gorong gak sahur. Aku sampe kate blonjo mrono maneh ku ya isin. Sampean yo ngono. Gak imbang karo omongane, wingi nane gelangku kalungku didol digawe modal usaha nyambut gawe jarene lek wis oleh dhuwit dikate dibalekno. Sampe saiki yo durung ditokone maneh. Aku ngono lek Pak kumpulan muslimatan ngono ku ketemu karo kanca-kancaku isin Pak kabeh-kabeh gawe gelang gawe kalung aku gawe kalung dhewe. Sampeyan dadi wong lanang njaluk menange dhewe. Aku dadi wong wedok dikokon ngalah terus jeneng wong urip rumah tangga yo gak ngono. Sampeyan yo kudu pengertian, gawe wong wedok urusane yo akeh. Ngene iki omah sembarang kalir ngene iki sapa lek gak wong wedok. Sampeyan tau ngurusi anak. Masih anak nangis ya apa sih gak tau ngopeni kabeh ngene iki ya aku lho kadang diomong alah wong wedok dikon terbuka ya apa masalah duit anjane wong lanang yang kulino bojok wong kerja niku oleh duit 2 juta ngene iki tutuk omah ditakoni yo jarene cuma oleh 1 juta ngerti lah apa wong lanang kok mbojok soale sing wedok ya kulino bojok ambian maneng duit iku lek kadung mlebu ndok gone wong wedok metune lho ngaku eh wong lanang lek gak pinter-pintere ya sida mbok mbok aman misale blonjo entek swidak ewu terus karo bojo saman dikei duit 100.000 ngono ku sosoknya sing 40.000 balik nopo mboten? Maling kabeh yang ngono iku makanya kadang wong lanang sik sempet nyingit-nyingit no duit no kone kopiah aman sing wedok no sebelah kiwa kopiahnya miring nengen aman sing wedok no sebelah tengen kopiahnya miring ngiwa ya soalnya ngono iku kelakuanmu gak gelem terbuka kadang duit di selempet-selempet itu juru ini BH khawatir ketemuan yang lanang ada gak perlu sama kau katanya blocong ini ngene kok pertama melumah yang kedua murep murep itu artinya menutup kejelekan suami menutup aib suami sampean lho nyeritakno rahasiane suami nduk ngene kanca sampean nduk ngene dulur sampean dosa sampean tadi mosok diomongi biasae yo tepak blonjo bareng isu-isu lho nduk ngene bakul blonjo menek ketemu dik sampean ngono ku sak minggu dikei duit piro karo bojo sampean eh kok sak minggu ya sak wulan sepisane gorong karuan Cece karo bojo sampean iku lak enak bojo sampean. Bojoku ya antene didik wong kok. Bojoku iku watu. Dosa gedhe sampean. Pokoke ringgese Aib suami harus ditutup, elek bojo kudu ditutup. Masalahe kabeh wong iku duwe elek. Nggih. Masih wis dadi kiai barang ngono ku yo. Anggite sampean lek wis kiai terus gak ono eleke. Lek wis kiai mesti apik tok. Gadek pret. Iki wis cukup sik ditambahi pret. Tak baleni, anggite sampean lek kiai ku mesti apik gak ono eleke ngono. Makasih. Masih kula ngeten iki eleke yo. Sapa ngomong akeh? Ayo banterono, banterono. Tak jahit lambemu sisan. Ya ono-ono ae lho. Diakeh-akeh no. Mene Pak Camat karo Pak Kapolsek iku mbok. Ya ono-ono ae lho, diakeh-akeh no ditambahi ae senengane. Makane masih kula niki ono eleke. Kula niku iso ceramah. Lho garepe sampean jaba ngene iki. Taman karo elekku. Aku dikokon ceramah lho garepe bojoku gak wani. Soale bojoku weruh elekku. Malah bojoku wis weruh sak apa-apaku weruh kabeh. Mangkane kula lek kok ceramah nduk jaba ngene iki masih sing tak adepi ibu-ibu puluhan ribu biasa kula. Tapi ngadepi bojoku ijen gak iso aku kon ceramah. Dhe'e tepang ngambek tepang gondok nak lungguhno. Saya lungguh. Areng lungguh tak ceramahi. Assalamualaikum. Aku salam gorong mari wis diprek tinggal nyengkre. Makane lek bojoku iku sama sekali gak kagum karo ceramahku. Sing kagum karo ceramahku ya sampean-sampean niku. Lek bojoku blas, biasane ya mene iku akeh radio-radio sing muter ceramahku lho. Ya tangga-tangga iku, tangga-tangga ndok omah, kadang iku nyetele banter ngono volumene dibanterno, teko omah lak krungu. Ngono kok aku tepak lungguh nek bojoku liwat ya karepku. Ceramah apa? Ceramah apa? Ngono kok disenengi wong akeh. Wis ngomong bojoku asem ngono ae. Wis ngomong lambemu kok. Aku jawab ya simpel, sing penting laris. Bojoku iki gak kelem ngrungokno ceramahku. Sing dirungokno malah ceramahe kiai liya. Dadi leke ana pengajian ngene iki ya. Ya teko yo an. Wis kapan ketemu kula ngoten cerita, Pak. Wingi ono kiai ceramah ngomong ngene. Kula nyaut. Aku lho ya wis ngomong ngono ket biyen. Apa kata dia? Lah sampean sing ngomong ya seje. Jadi lek sampean sing ngomong seje, padahal keterangane yo malah enakan aku. Wis ngono iku. Mangkane kudu murep. Nggih. Hoi. Murep itu artinya menutup aib, menutup celah, menutup catat suami. Terus mlebu metu. Wong wedok iku kudu pinter nglebokno. Lek mlebu bleng aja sampai utah. Mbah. Pikirane nglebokno apa? Lek diomongi karo bojo, dinasihati karo bojo, lebokno bleng. Dielingno cek sadar lebokno bleng. Dikai blonjo ya lebokno. Ngono lho. Pikirane. Lha ukurane sak pira? Ya sampean niku pemasukane wong lanang iku ndak padha. Ana wong lanang iku pemasukane gedhe, ana wong lanang iku pemasukane cilik. Lha wong padha-padha manuk iki lho. Suwiwine ya padha lorone. Wek. Tapi ndoke beda. Ya lek manuk gagak ndoke gedhe. Anek manuk cipret. Ndoke cili. Ngono lho, empret iki lho empret. Niku ndoke cili. Mangane wong wedok kudu ngerti, ndoke sing lanang gedhe ta cili. Masih ireng lek ndoke cili, empret iku. Anggitmu pengen ireng mesti gagak ngono ah. Lek ancene empret, aja dipaksa kok ngon ngendhog sak ndhog gagak, ya dobol. Wong bojomu penghasilane sak wulane 1,5 juta. Dalone kono gelang mulai teko gelugel sampai kelek. Neng kiwa tengen. Wong wedok gelang akeh apa tujuane lek gak pamer. Pengajian yen mesti kipas-kipas krimping-krimping. Lho langsung diselehno kipase. Ketemon. Mangga nenek wis mlebu kudu metu. Artinya antara pemasukan dengan pengeluaran itu harus seimbang. Jok ngawur. Blonjoe sing lanang penghasilane mek 2 juta sakulan. Tuku kalung sak rantai kapal. Yo puklek gegere bojomu. Iki penting iki soalnya sing tukang tentek wong duit iku wong wedok. Hoi. Wong kredit sing dhisik gorong lunas wis kredit meneh. Mari kredit rantang, kredit Tupperware, kredit kulkas, kredit kursi, sing lanang karek longak, longok. Dadi guyang-guyu kelakuanmu yo ngono iku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, ulama anal amilin, wonten ngarsanipun para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik dari jajaran syuriyah, tanfidiyah, mustasyar maupun banom-banomnya, segenap pengurus cabang muslimat Nahdlatul Ulama, beserta segenap pengurus anak cabang, para pengurus ranting, semuanya yang sama-sama dimuliakan Allah dan yang kita ta'zimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, unsur Muspika Kecamatan Turen yang dalam hal ini hadir di tengah-tengah kita, sahabat saya Bapak Kapolsek bersama para anggota, Babin Kamtibmas, Babinsa, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah berkhidmah kepada para ulama, mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berperan serta aktif dalam menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan NKRI yang merupakan harga mati. Bapak-bapak, mas-mas yang saya hormati, ibu-ibu muslimat, sahabati-sahabati fatayat yang mempunyai peran sangat besar dalam meramaikan acara hari ini, karena memang acara hari ini sing rame niki ya wong wedok. Memang harus diakui, acara apapun kalau enggak ada ibu-ibu, enggak ada mbak-mbak, acara apapun lek gak ono wong wedoke gak iso rame. Soale cangkeme wong wedok siji kuwi iso ngalahno wong lanang 1000. Sampeyan titeni pasar ndi wae, kapan sing dodol lanang sing tuku lanang, biasane gak pati rame. Contoh pasar sapi, mesti luweh rame suara sapine timbang suarane wonge. Tapi pasar kok sing dodol wedok, sing tuku wedok, ramene gak karuan. Contoh pasar riwak, pasar buah, mosok kate ngenyang salak sak kilo 3.5 jam. Diulak-ulik, diulik-ulak, diwolak-walik, diwalik, diutak-utik, diutik, di demak demek, di demek, di penyat penyet, di penyet, akhirnya nawar piro bu salake sak kilo, dijawab karo bakule 20.000 dik, cik larange salak sak kilo 20.000 salak apa? Aku ingin sik tas tuku ndok ngene pasar kono iku sak kilo 14.000 nang salake gede-gede. Sampeyan cek larangi sak kilo 20.000 atek salak yo mesak opel-opel. Bakule dilokno salate salake sak opel-opel kan tersinggung. Akhirnya bakule ngomong, "Lah iya to, Dik, rupamu ayu kok upilmu sak salak-salak." Memang perempuan dalam sejarah peradaban manusia itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Wanita dalam perkembangan sejarah peradaban manusia itu sungguh mengalami pergulatan yang sangat dahsyat. Salah umek kae kok. Udah Bu, waktunya kita mepet, waktunya terbatas. Saya ngaji mau tek tek tek tek, tolong jenengan konsentrasi, oke? Pada zaman jahiliyah, wanita itu turasu wa tuhabu. Wanita bisa diwaris. Dadi asale peke bapak iso diwaris dadi peke anak, iso diwaris dadi peke putu. Barang warisan dan bisa dihadiahkan. Anjane wanita zaman jahiliyah itu nilainya padha karo barang. Iso dihadiahno, dolan nang kanca. Bojomu cek ayune, Mas. Kepingin ah, bungkus. Biasa dijadikan taruhan dalam perjudian, bahkan dijual di pasar-pasar. Cewek, sewu telu. Perawan-perawan selawe geblek dhewe. Betapa nilai wanita sangat rendah dan murah, lebih murah daripada segenggam pasir. Zaman jahiliyah dulu, sampai bangsa Athena yang waktu itu paling maju peradabannya, saniki dadi negara Yunani, pernah mengadakan satu seminar, simposium dengan judul Perempuan Manusiakah Dia. Masya Allah, bangsa yang paling maju peradabannya kala itu bikin simposium seminar itu judulnya Wong Wedok iku menungso tagak. Betapa rendah nilai wanita dan perempuan kala itu. Zaman jahiliyah, wanita merupakan aib dalam keluarga dan masyarakat, sehingga kalau punya anak kok lahir perempuan, lek betah izin yo dijarno urip, lek gak betah izin dipendem urip-uripan. Kemudian ikilah acarane muslimat fatayat nggih. Berarti sing lanang-lanang gagah-gagah ini cuma nunut ah. Gak ada protes. Termasuk Kapolsek nunut enggak nyumbang. Nyumbang keamanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Islam datang mengangkat harkat, martabat dan derajat wanita setinggi-tingginya. Jauh sebelum digembar-gemborkan emansipasi wanita, Islam sudah lebih dulu mengangkat harkat, derajat dan martabat wanita. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Halo. Saya ulang. Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Wong telapak kakine bapak-bapak kapal tok. Lho sampai swarga iki lho. Nek ngisor dlamakan sikile wong wedok, Islam nek ngangkat derajat wanita. Sehingga sampai ukuran kalau ingin tahu laki-laki itu mulia atau hina, bagaimana itu laki-laki memperlakukan wanita. Kalau laki-laki itu memuliakan wanita, berarti dia laki-laki mulia. Tapi laki-laki yang merendahkan wanita, maka dia adalah laki-laki rendah. Wong lanang sing mulyakno wong wedok, iku berarti wong lanang mulia. Ada enek wong lanang kok senengane ngremehno wong wedok, iku berarti wong lanang remeh. Wong lanang sing gelem mulyakno wong wedok iku berarti wong lanang mulya. Wong lanang sing merendahkan wong wedok iku berarti wong lanang rendah. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Ana meneh annisa aimadul bilad, wanita adalah tiang negara. Umpama negara iki bangunan, wong wedok iku cagake. Bangunan itu ditentukan oleh tiangnya. Lek cagake kuat bangunane hebat, lek cagake lemah bangunane goyah, lek cagake rapuh bangunane runtuh. Lho angel lho Bu gathuk-gathuk nang ngene iki. Temen angel, Pak Kapolsek gorong karuan iso. Angel gak gampang, makane larang. Kaman rungokno ta engko lak cocok. Lek cagake kuat bangunane hebat lho padha. Lek cagake lemah bangunane goyah. Lek cagake rapuh bangunane runtuh. Lek cagake gembos bangunane kropos lho. Lek cagake bengkong bangunane mencong. Demikian pula negara ini ditentukan oleh wanitanya. Kalau wanitanya kuat, negaranya hebat. Kalau wanitanya loyo, negaranya ngelokro. Kalau wanitanya mencle-mencle, kaya wanita-wanita kene. Ya iso-iso negarane mencle. Gak mencle-mencle piye wong aku liwat dicethoti dianone. Padahal wis digandeng karo Pak Kapolsek lho. Isek dicethoti di Masya Allah. Saman ku seneng ya seneng ambek aku tapi aja ngono. Keri. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, ini betul betapa peran wanita sangat urgen, sangat vital dalam menentukan baik dan tidaknya negara. Karena memang wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Lu wanita itu hebat kok. Halo. Coba wanita ditinggal mati suaminya. Namanya janda. Lu dalam keadaan janda itu wanita mampu dan sukses mendidik serta mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi orang hebat. Jadi rondo itu bisa ngeramut anak-anaknya sampai sukses. Ayo laki-laki ditinggal mati istrinya. Jadi dudo gak kira ngeramut anaknya dewe, malah ngeramut anaknya tanggane. Makanya saya pernah sampaikan, gak usah guyang-guyu. Oh, kenyataannya yo-yo kok. Ayo, ono rondo duwe anak telu, karo ono dudo duwe anak telu, podo-podo duwe anak telu. Menurut sampean, anake dunung anake dudo atau luweh dunung anake rondo? Anake rondo yo dunung. Ngajine dunung, sekolahe rajin, pakaiane rapi, awake bersih, ambune wangi, wong ibuke pinter ngramut. Anake dudo tonton, gak rupa-rupa arek. Jembauris, tengik, penguk. Adus e arang-arang. Lek gak kodanan ya gak adus. Iya ya camate teko ya roh aku. Enak lungo camat teko kari yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ijin Pak Camat, jenengan telat kok. Ono rapat. Mangkane telat, gak rapat yo gak telat. Menengong, ini kan yo cek akrab karo aku. Mohon izin, saya itu ngaji di depan siapapun biasa gojlok-gojlokan. Menteri ya tak gojloki apa maneh trimo camat. Wis camat tekone telat wis. Lho makane sekarang banyak wanita yang prestasinya lebih hebat daripada laki-laki, betul? Betul. Sawu neng direwangi. Anjene iya nang. Omah ditinggal wong lanang karo omah ditinggal wong wedok lak seje. Omah ditinggal wong lanang berbulan-bulan tetep bersih, tetep praktis, tetep rapi, tetep indah. Omah ditinggal wong wedok rong minggu ae. Isih luwe bersih kandang sapi. Ngalang-ngalai kapal pecah. Sorry. Sekarang bagaimana Islam memandang peran wanita? Ini setidaknya ada empat sisi. Mohon izin Pak Kapolsek, Pak Camat, karena ini memang acaranya ibu-ibu muslimat. Jadi saya menerangkan wanita. Laki-laki, sorry, aku gak mbolo. Soale sing bondo acara iki ya wong wedok. Ambo sing sambutan sadurunge aku meng-NU mengapa ya nunut kok. Sing modal wong wedok. Allahumma sholli ala Muhammad. Seki yang pertama, pandangan Islam terhadap wanita biwasfiha aman. Wanita sebagai makhluk sosial ternyata mempunyai peran yang sangat penting, dominan dalam kelangsungan kehidupan di dunia ini. Sebagai makhluk sosial, halo, banyak wanita-wanita yang lebih menonjol daripada laki-laki. Kok menonjol apane? Samane pikirane kok tutuk kono ya. Emang wanita lebih menonjol daripada laki-laki. Lho sakniki, Bu, ndok sekolahan-sekolahane ngono, sing prestasine apik-apik itu lebih banyak didominasi murid-murid perempuan. Sing peringkate apik-apik niku lho akeh arek wedoke timbang arek lanange. Sing masuk kelompok 10 besar bedesten. Ya apa? Ha ya ku koyo lambemu iku. Heeh, aku kadung bedesten kok. The best ten itu banyak didominasi murid yang perempuan daripada yang laki-laki. Malah-malah ndok gone pondok-pondok pesantren yang menghafal Al-Qur'an, sama-sama menghafal Al-Qur'an, itu rata-rata lebih cepat santri perempuan daripada santri laki-laki. Padahal santri perempuan itu setiap bulan waktunya terpotong dengan datangnya M, baik menstruasi maupun mencret. Lah sing santri laki-laki kan gak atik M, tapi opo-opo padha-padha ngapalno Quran iku rata-rata luwih cepet sing wedok. Zaman Rasulullah dulu banyak wanita-wanita hebat, malah ada empat tokoh perempuan yang namanya sama, Aisyah. Mereka beliau-beliau hebat-hebat, namanya Aisyah semua empat-empatnya. Pertama Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, Ummahatul Mukminin. Aisyah putri dari Abi Bakar Siddiq, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perawi hadis, udah cantik, solehah, cerdas, intelektual, luar biasa. Wis ayu, pinter, cerdas, solehah. Ndak kene ana model ngono iku. Ngajunga sih. Gayae akeh opo? Yang kedua, Aisyah binti Sa'ad. Ini namanya juga Aisyah, ahli ilmu kedokteran, ahli ilmu pengobatan. Terus Aisyah binti Tolhah, niki guru besar bidang ekonomi. Ada lagi Aisyah putrinya Tolhah. Wis pokoknya top-top ini empat orang. Maka siapa bilang perempuan hanya merupakan pelengkap penderita dalam hidup? Jangan disangka, jangan dikira, dan jangan dianggap perempuan itu hanya sebagai konco wingking, urusan belakang. Salah. Wanita itu bukan konco wingking, tapi konco samping. Bagi suami merupakan pendamping, bahasa kerennya partnership. Maka perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tempatnya di tengah-tengah tubuh tulang rusuk itu. Artinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan laki-laki. tidak diciptakan dari tulang kepala untuk disunggi-sunggi sama laki-laki, tidak pula diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak sama laki-laki, tapi dari tulang rusuk, tempatnya di tengah-tengah tubuh. Derajatnya sama. Jangan dikira perempuan hanya konco wingking yang urusannya cuma seputar sumur, dapur, ka. Ayo nyaut, sumur, dapur, ka. Sur, masak, macak, man. Kalen, kelan, ke. Nah, sebagai makhluk sosial, wanita banyak mendapatkan pahala itu dari nilai-nilai sosial. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi banyak pula wanita yang mendapatkan dosa. Kebanyakan dosa wanita itu juga dosa sosial. Lek perkara gelek ganjaran, pahala terbanyak wanita itu dari segi sosial. Terutama namanya amal tabarruk dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Ganjaran toh. Mau sampean ngaji teko omah tutuk kene, setiap jangkah ganjaran dihapus dosane, setiap langkah ganjaran dihapus dosane. Wis piro ae. Pemanen ndok omah, melayani suami dengan pelayanan terbaik itu berpahala jihad. Ketemu suami mau senyum. Hi. Ganjarane haji coba. Tidak usah ado-ado tutup Mekah Medina, cukup bondo mersi pamer gusi. Yahi. Pahi ngono tok. Mau jabat tangan nama suami aja dosa-dosane rontok kabeh tuh sela-selane driji, melayani suami dalam ngono iku. Itu sama dengan jihad fisabilillah. Nanti ketika mandi, mandi jinabat, itu dosanya berguguran seiring dengan bergugurannya banyu, air yang digunakan mandi tadi, terus ketika hamil dari hubungan tadi, selama kehamilan itu tiap hari oleh ganjaran sewu, nenek sangang ulan. Sangang ewu ya apa wong sedino sewu? Saulan lo telung puluh ewu lah, telung puluh ping songo, ya rong atus pitung puluh ewu. Iku selama hamil, lek awan ganjarane podo karo poso, masih omongan mangan, lek bengi podo karo tahajud, masih turu ngorok. Makanya meteng maneh ya. Selama meteng iku awane diganjar podo karo poso, masih omongan terus. Bengine podo karo tahajud, masih turu tok. Coba nanti melahirkan bersih dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkannya. Entek dosane sing procat-procot ngono iku. Halo. Mangke terus duwe anak bayek mengemii anak. Mementili yo. Aku menghindari kata-kata susu. Malah dijelasno. Tak hindari kata-kata iku. Makane tak gawe mengemii atau mementili. Itu bikul lima syatin mi'atu hasanatin. Sak sedotan srut 100 ganjarane. Srut-srut 200, srut-srut-srut 300, srut-srut-srut 400. Srut 600. Makane lek ngemiki sangu kalkulator di total. Lah sak sedotan iki lho 100, 10 sedotan 1000. Lah nek anak sampe kuliah gak disapih, ayo. Piro iku ganjarane? Lho apa saiki? Pahala perempuan itu banyak banget caranya dari segi sosial, tapi ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan keliling neraka, ternyata penghuni neraka laki-laki sama perempuan lebih banyak. Alhamdulillah ngaku. Padahal gelek ganjarannya gampang, tapi opo kok penduduk neraka akeh wedoke timbang lanange. Soalnya perempuan iku satu badhiyatul lisan, kakean sak ketoke mripate diomong, sak krungune kupinge diomong. Iku wong wedok. Pokoke mripate ketok apa diomong, kupinge ketok krungu apa ya di. Ana tangga sugih slametan. Nyembelih sapi ku 10. Disate, satene sak kepel-kepel sapi 10. Ya diomong, lha sate njaba gosong jero entah. Wong sugih goblok. Engko digaekno sate cilik-cilik wong sugih mleki ngono iku. Lha sate sak laler-laler. diundang syukuran. Berkate cilik atik gepeng ya diomong. Gayae undangane wong 1000 nyembelih pitik siji. Becek lho becek. Toto omahe sing duwe gawe. Apa sing ketok ndukur meja ya diunekno kabeh. Ana roti ya diunekno. Roti jamur-jamur dikekno wong. Sebelah ana gedang nyuguhi tamu gedang kempir-kempir kaya susune Mbah Jah. Mbah Jah dikatut-katutno. Sebelah ana onde-onde ditemok, cek atose onde-onde. Iki diantemno kirek bongko kireke. Disuguhi teh, diombe seruput teh ndak ngalor, ndak ngedol. Dikai mangan soto di sendok srop, soto rasane kaya uyo jaran. Coba. Engko weruh kemantene yo diomong. Kemanten lanang wanteng, kemanten wedok wayu. Wantes yo kemantene serasi kaya kerajaan. Kok kemantene lanang wanteng, lah sing wedok elek jemburis. Yo diomong. Ancene manten lanang yo picek kok. Gak ketok paling matane. Arek lanang ganteng ngono kok iso gelem ngrabi bekakas kaya ngono iku. Iku rongsokan nemu nang ndi ngono kok diimpuni. Engko kemantene wedok wayu tapi kemanten lanang elek. Yo diomong. Manten wedok iku lu ngipi apa? Wong arek wedok ayune ngono kok iso dirabi garangan nanyang-nanyangen. Lah iki kemanten lanang elek, kemanten wedok elek padha eleke. Ya diomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sing lanang elek, sing wedok elek sisan kusuk meneh kula peranakane rupane ya apa? Apa sing gak diomong? Wong kiai diomong, kiai ceramah lho diomong. Ana kiai diundang ceramah teko ndisiki. Ya diomong, ya ngono iku kiai lek gak pati payu. Borong apa-apa wis teko ndisiki njaluk mangan. Engko tekoe telat ya diomong, kiai jual mahal. Penel lari sih senengane telat. Engko ceramah suwe ya diomong, ceramah ngatokno wong. Bokong panas sikil geringgingen sing sendeklu sembujung sing silo medongkrong kono kali ngoceh engko ceramah cuma dilu ya diomong ceramah kaya ayam nelek cret tinggal muleh niku netek sangu tok iku repot niku gara-gara ngono iku salah satu sebabe iki engko gak cukup waktune pokoknya biasa ya wong wedo iki lek sekate mripate ketok apa langsung mlebu nduk pikiran mlebu nduk ati wut langsung tutuk cangkem. Makanya hari ini ibu-ibu, mbak-mbak boleh memandang wajah aku. Kan memang aku diundang kemari bukan cuma untuk didengerin. Boleh juga kok dipandangin. Boleh mandang aku daripada mandang Kapolsek. Nah, timbangannya nyawang Pak Camat. Kan mending mandang aku. Ibu, mbak boleh memandang aku. Cuma jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Takut aja sih. Khawatirnya ada yang punya perasaan gini. Kok suami aku tidak seganteng kiai itu? Nyadar dong ibu, nyadar. Kan wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Yang gak level lah. Wong ini ana sing batin kok. Aku iku lek dibatin krasa. Ana sing batin ngene, Dania yo aku dadi bojone Anwar Zahid. Gak oleh ngono iku gak oleh. Tiwasan sampean batin aku jelas mo. Maksudnya mo nolak. Yang kedua wis. Lho iki tak sampeno sampean cek ngati-ati. Makane kegiatan muslimatan ngene iki terus sampean eloki sing istiqomah. Setiap pertemuan rutin muslimat ngene iki sing teko ya sakmene akeh jamaahe. Masih sing ceramah sapa ae jamaah ya akeh ngene. Pret. Wong kate berangkat mesti takon sing ceramah sapa. Ada sing ceramah seneng ya berangkat, ada ceramahe gak seneng ya gak berangkat. Aku sapal kelakuanmu. Iki sampeyan akeh tutuk kono tutuk kono tutuk kono soalé Anwar Zahid. Mangkane Bio 7 ngintil ae. Bio Aktiva ngintil weruh lek jamaahé akeh. Wis iki tak sponsorno wisan. jamu tetesnya orang Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, setabu wong kabeh papat biwasfiha bintan. Islam memandang wanita dari sudut pandang wanita sebagai anak perempuan, sebagai anak perempuan yang merupakan simbol keberuntungan. Mbah rati gatekno. Kalau jahiliyah dulu menganggap perempuan itu sebagai simbol kesialan, sebagai simbol kesengsaraan, tapi justru Islam memandang anak perempuan itu sebagai simbol keberuntungan. Termasuk tanda orang yang beruntung hidupnya itu anaknya lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Saya tidak mengarani. Ala wis kadung. Tidak mengarani kalau anak laki-laki itu jelek. Enggak. Tapi ini merupakan simbol orang yang beruntung itu, salah satu tandanya anaknya lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Anake lho akeh wedoke timbang lanange. Malah-malah salah satu tanda ahli surga, salah satu tanda ahli surga itu di samping orang yang takwa, ahli ibadah, orang itu anake akeh wedoke timbang lanange. Duh, iya. Makanya Rasulullah kan menganjurkan duwe anak sing akeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi ku mene dina kiamat bangga-banggaan akeh-akehan umat ambek nabi-nabi liyane dikokon duwe anak sing akeh. Aku malah eling duwe kanca wong Madura, anake lho akeh. Saya tanya, "Mas, sampean anaknya kok banyak sekali?" Dia jawabannya luar biasa, mantep. Lo kan banyak anak, banyak rezeki. Katanya anak-anak banyak rezeki. Terus saya nanya, nah sampean anaknya kok banyak tuh, apa sampean gak masuk KB? Dia jawabannya, ya justru karena masuk KB jadi anak. Kalau gak masuk KB cuma masuk seperempat, gak jadi anak. Iki karo ngenteni mike cek gak okrok-okrok. Bro, salonmu sing kono iku gak muni, bro. Ibu yang sebelah sana bisa dengar suara saya? Calon yang madep rono iku mau krok-krok gak muni mau. Halo. Hoi. Nah, sesuai anjurane Kanjeng Nabi, mohon maaf. Pak. Kiai-kiai niku rata-rata putrane kata-kata. Nggih, mboten? Niku manut anjurane Kanjeng Nabi. Ngono ya sampean lokno. Ana bojone kiai nang anake akeh. Iku lho bojone kiai. Ben taun mesti procot, ben taun procot. Blending terus. Bu, kiai anake akeh, bunyai balak-balik meteng, ya pantes. Soale kiai iku hiburane ya cuma bojo iku. Kate golek hiburan liyane ya ndak pantes. Kiai kate golek hiburan karaoke. Gak pantes, nek camat ngono sik pantes ya. Kiai kate main biliar. Yo ndak pantes, nek kapolsek biasa. Lah gak ono hiburan, hiburane yo cuma bojo iku. Nanti mari ceramah muleh yo turu. Lah hiburane cuma bojo mangkane yo metang-meteng ngono. Ambekan maneng tonton enak. Saya dengan Pak Kapolsek dengan Pak Camat tak beda. Nek aku kok sarungan. Nek Pak Kapolsek Pak Camat tok celonoan. Nek kiai ku rata-rata sarungan. Mangkane anake akeh-akeh. Lho, kale sarung iku praktis, ekonomis, elastis, isis wal gelis. Nek celana repot ta. Halo maneng. Sarung iku jange kesasar wurung. Sarung iku jange kesasar wurung. Minimal kate kesasar ngoyo karo ngadeg. Wurung lek gawe sarung. Mesti dicenceng ndoprok. Tapi lek celana, celone ana Mencelonoan ngene iki tak ngoyo karo lungo. Tak kira. Ya wis ngadeg iku. Reket ditarik sret, adike dislobokno srot. Tur. Kadang mari gak cewok. Cewoke gawe obat. Obat abet. Ijin, Pak Camat, mohon maaf. Saya gini-gini juga sarjana. Maksudnya sarungan saja kemana-mana. Perempuan itu sekarang dalam Islam menjadi simbol keberuntungan. Malah-malah memudahkan orang tuanya untuk masuk ke surga. Tapi di sisi lain, sebagai anak perempuan merupakan majami'ul ishtihak, tempat berkumpulnya syahwat, keinginan dan maksiat. Emang iya, innamal mar'atu idza aqbalat aqbalat wa ma'aha syaitan wa idza adbarat adbarat wa ma'aha syaitan. Wong wedoki lek teko madhep, madhep dibarengi setan. Lek nyengkreh mungkur, mungkur ya dibarengi setan. Tempat berkumpulnya syahwat dan maksiat. Emang beda banget. Kula nggih nyawang ibu-ibu karo nyawang bapak-bapak sing nang buriku, sing nang buri kono beda anjene. Beda. Lek nyawang sing kerudungan niku modele ndok mripat iku benter. Padang terang. Tapi nyawang sing gawe koplo iso blereng. Sepet campur ngeres. Makanya betul Pak Camat, yang bisa menyehatkan dan menyegarkan mata itu kan tiga. Penting ini bagi yang suka sakit mata. Yang menyehatkan mata, menyegarkan mata itu ada tiga. Satu, memandang penghijauan. Menyehatkan mata, menyegarkan mata. Dua, memandang air jernih yang mengalir. Tiga, memandang wanita cantik. Makanya wong lanang ya adik bojone elek, gampang loro belek. Ono wong lanang diluk dulu belek titenono. Bojone gak pati bejaji biasane ngono. Lho, sampean gak percaya coba. Iki sampean anu, sampean jawab. Ono bakul jagung bakar loro. Sing siji jagunge nom-nom, tapi sing dodol wong lanang tuwa. Cicine jagunge tuwa-tuwa, sing dodol wong wedok nom nang ayu sisan. Menurut sampean larisan sing ndi? Jagunge nom-nom tapi sing dodol wong lanang tuwa. 8 jam cuma payu papat. Mas yo jagunge tuwa-tuwa sing dodol wong wedok nom nang ayu. 2 jam tek 8 keranjang. Anjene mangan jagung bakar tuwa karo nyawang wong wedok ayu. Iku tai kucing rasa coklat. Bu. Bu. Yang ketiga, biwasfiha zaujatan. Islam memandang wanita sebagai istri, pendamping suami. Bu. Bu. Wes waktune mepet. Tugas utamanya adalah 6M. Berapa M, Bu? Rungokno. Tugas utama istri terhadap suami itu 6M. Berapa M? 6M. Rungokno apa ae? Mlumah, murep, mlebu, metu, melek, merem. Pikirane mesti ngono. Mlumah, murep, mlebu, metu, melek. Ayo dibaleni, pokoke iki kudu apal. Melu, mu, mlep, met, mel, mer, 6M. Ketutu omah ditakoni karo bapake. Sapa yang ceramah? Anwar Zahid. Ngaji apa? 6M. Melumah, murep, mlebu, metu, melek, merem. Pikiranmu ojo ngeres dhisik. Sebagai istri pertama kudu pinter melumah. Melumah itu artinya terbuka. Lah iya bahasane lak mlumah terbuka sama suami katik selintutan. Duit blonjo lek ancene ijek ngomong ijek, lek entek ya ngomong entek, aja atik nyingit-nyingit eno. Biasae wis nyekel duit ditakoni, duit isih abu, duit endi meneh wis ana. Sampeyan kaya gak ngerti ae, saiki barang-barang iku larang gak ono sing murah. Sampeyan belanjane ya pancet ae mangane gak lawe enak ya gak gelem aku sing disalah-salahno. Aku ngene iki ngumpet blonjo ya gak gampang. Ambekan maneh wong wedok nyekel duit iku gak kae blonjo tok. Ya kae jajane anak, gawe sangune anak urusan wong wedok duit ya anggere sampeyan gak blonjo tok ngono ah. Lha wong enakne to ngene toko ngarep aku duwe utang sampe saiki gorong tak sahur. Aku sampe kate blonjo mrono maneh ku ya isin. Sampeyan yo ngono. Taimbang karo omongane, kowe ngenane gelangku kalungku didol digawe modal usaha nyambut gawe jarene lek wis oleh dhuwit dikate dibalekno. Sampe saiki yo durung ditukokne maneh. Aku ngono lek Pak kumpulan muslimatan ngono ku ketemu karo kanca-kancaku isin Pak kabeh-kabeh gawe gelang gawe kalung aku gawe kalung dhewe. Sampe dadi wong lanang njaluk menange dhewe. Aku dadi wong wedok dikokon ngalah terus jeneng wong urip rumah tangga yo gak ngono. Sampe yo kudu pengertian, gawe wong wedok ono urusane yo akeh. Ngene iki omah sembarang kalir niki sapa lek gak wong wedok. Sampeyan tau ngurusi anak. Masih anak nangis ya apa sampeyan gak tau ngopeni kabeh ngene iki ya aku lho kadang diomong alah wong wedok dikon terbuka ya apa masalah duit anjane wong lanang yang kulino bojok wong kerja niku oleh duit 2 juta ngene iki tutuk omah ditakoni yo jarene cuma oleh 1 juta ngerti lah apa wong lanang kok mbojok soale sing wedok ya kulino mbojok ambian maneng duit iku lek kadung mlebu ndok ngone wong wedok metune lho ngaku wong lanang lek gak pinter-pintere ya sida mbok aman misale blonjo entek e 20.000 terus karo bojo sampean dikae duit 100.000. Ngono ku sosoke sing 40.000 bali napa mboten? Maling kabeh. Yo ngono iku. Mangane kadang wong lanang sik sempet nyingit-nyingitno duit lho ngene kopiah. Aman sing wedok ndo sebelah kiwa kopiahe miring nengen. Aman sing wedok ndo sebelah tengen kopiahe miring ngiwa. Ya soalnya ngono iku kelakuanmu. Gak gelem terbuka. Kadang duwe dislempet-slempetno ndok jerone BH. Kuwatir ketemon sing lanang. Ate gak weruh wong sampean kau kate blonco ngene-ngene ngono iko. Pertama melumah, yang kedua murep. Murep itu artinya menutup kejelekan suami, menutup aib suami. Sampean lho nyeritakno rahasiane suami nduk ngene kanca sampean nduk ngene dulur sampean dosa sampean katik mosok diomongi biasae yo tepak blonjo bareng isu-isu nulo nduk ngene bakul blonjo menek ketemu dik sampean ngono ku sak minggu dikai duit piro karo bojo sampean kok sak minggu ya sak wulan sepisane gorong karuan Eje karo bojo sampean iku lak enak bojo sampean. Bojoku ya antene didik wong kok. Bojoku iku watu. Dosa gedhe sampean. Pokoke ringgese aib suami harus ditutup, eleke bojo kudu ditutup. Masalahe kabeh wong iku duwe elek. Nggih. Masih wis dadi kiai barang ngono ku yo. Anggite sampean lek wis kiai terus gak ana eleke. Lek wis kiai mesti apik tok. Gadek pret. Iki wis cukup sik ditambahi pret. Tak baleni, anggite sampean lek kiai ku mesti apik, gak ana eleke ngono ah. Makasih. Masih kula ngeten iki eleke yo. Sapa ngomong akeh, Mas? Ayo banterono, banterono. Tak jahit lambemu sisan. Ya ana-ana ae lho. Diakeh-akeh no. Mene Pak Camat karo Pak Kapolsek iku mbok. Ya ana-ana ae lho, diake-akeno ditambahi ya senengane. Makane masih kula niki ya ana eleke. Kula niku iso ceramah, lho karepe sampean nek jaba ngene iki. Taman gak ro elekku. Aku dikon ceramah lho karepe bojoku gak wani. Soale bojoku weruh elekku. Malah bojoku wis weruh sak apa-apaku weruh kabeh. Makane kula lek kok ceramah nduk jopo ngene iki masih sing tak adepi ibu-ibu puluhan ribu biasa kula. Tapi ngadepi bojoku ijen gak iso aku kon ceramah. Dhe'e tepak ngambek tepak gondok tak lungguhno. Sik lungguh. Areng lungguh tak ceramahi. Assalamualaikum. Aku salam gorong mari wis diprek tinggal nyengkre. Makane lek bojoku iku sama sekali gak kagum karo ceramahku. Sing kagum karo ceramahku ya sampean-sampean niku. Lek bojoku blas, biasane ya mene iki akeh radio-radio sing muter ceramahku lho. Ya tangga-tangga iku, tangga-tangga ndek omah. Nah kadang iku nyetel banter ngono volumene dibanterno, teko omah lak krungu ah. Ngono kok aku tepak lungguh nek bojoku liwat yo karepku. Ceramah apa? Ceramah apa? Ngono kok disenengi wong akeh. Sing ngomong bojoku asem ngono ae. Masa ngomong lambemu kok. Aku jawab ya simpel, yang penting laris. Bojoku gak kelem ngrungokno ceramahku. Sing dirungokno malah ceramahe kiai liya. Dadi leke ana pengajian ngene iki ya. Ya teko yo an. Wis kapan ketemu kula ngoten cerita. Bah, wingi ana kiai ceramahmu ngomong ngene. Kula nyaut. Aku lho ya wis ngomong ngono ket biyen. Apa kata dia? Lek sampean sing ngomong ya seje. Jadi lek sampean sing ngomong seje, padahal keterangane malah enakan aku. Wis ngono iku. Mangkane kudu murep. Nggih. Hoi. Murep itu artinya menutup aib, menutup celah, menutup catat suami. Terus mlebu metu. Wong wedoke kudu pinter nglebokno. Lek wis mlebu bleng aja sampai utah. Mbah. Pikirane nglebok napa? Lek diomongi karo bojo, dinasihati karo bojo lebokno bleng. Dielingno cek sadar lebokno bleng. Dikai blonjo ya lebokno. Ngono lho pikirane. Lah ukurane sak pira? Ya sampean niku pemasukane wong lanang iku ndak padha. Ana wong lanang iku pemasukane gedhe, ana wong lanang iku pemasukane cilik. Lah wong padha-padha manuk iki lho. Suwiwine ya padha lorone. Wek. Tapi ndoke beda. Ya lek manuk gagak ndoke gedhe. Lah nek manuk cipret. Ndoke cilik. Ngono lho, mpret iki lho mpret. Niku ndoke cilik. Mangane wong wedok iku kudu ngerti, ndoke sing lanang ku gedhe ta cilik. Masih oh ireng lek ndoke cili empret iku. Anggitmu pengen ireng mesti gagak ngono ah. Lek ancene empret aja dipeksa kok ngon ngendok sandok gagak. Ya dobol. Mu bojomu penghasilane sak wulane 1,5 juta. Lah lek ono gelang e mulai teko glugel sampai kelek. Nang kiwa tengen. Wong wedok gelang akeh apa tujuane lek gak pamer. Pengajian yen mesti kipas-kipas e krimping-krimping. Lho langsung diselehno ge pase. Ketemon. Mangkane nek wis mlebu kudu metu. Artinya antara pemasukan dengan pengeluaran itu harus seimbang. Jok ngawur. Blonjoe sing lanang penghasilane mek 2 juta sak wulan. Tuku kalung sak rantai kapal. Ya puklek gegere bojomu. Iki penting iki soalnya sing tukang tek-enteki wong duit iku wong wedok. Hoi. Kredit sing dhisik gorong lunas wis kredit meneh. Mari kredit rantang, kredit tupperware, kredit kulkas, kredit kursi, sing lanang karek longak, longok. Kadang guyang-guyu kelakuanmu yang ngono iku. Nah, terus melek merem, melek dari kebaikan suami, lihat kelebihan suami, lihat kelebihan suami, merem dari kekurangan suami. Allahumma shalli ala Muhammad. Rungokno. Suamimu itu semakin tua pasti semakin aku gak melu-melu loh Pak Camat. Warga sampean dhewe sing ngomong. Lah camatmu barengi saiki wis loyo ngono ah. Jan ra genah iki jawabe. Ya anjene yo iya, biyen biyen isih enom suarane yo kung. Main badminton ni kuat 6 set lho kuat. Saiki ngrasakno main badminton nyekeli raket wis ngene wisan. Yo beda. Mangkane kelebihan dan kekurangan, lihat kelebihannya. Eling apike aja eling eleke. Mangkane sering-sering pandang dan perhatikan suamimu, terutama lek waya turu. Pandengen bojomu iku. Diurut teko ndukur menisor. Lek perlu karo di senter. Pas turune mangap ngono iku. Engko atimu tumbuh rasa kasih sayang di hatimu. Ya Allah, Pak, Pak. Taman biyen yo nom-nomane yo gagah. Kulite halus. Saiki iso kasap koyo kadal. Polae sampean ndak karuan ini iki mbelani aku, Pak, sepurane, Pak. Aku sering nglarakno sampean. Aku sering nglarakno sampean, Pak. Aku wani karo sampean, Pak. Kok lak ngono kok akhir. Senengane nyelatu wae. Subhanallah. Saya itu sempat iri loh, Bu. Ada kakek-kakek, Bu, sama nenek-nenek suami istri udah sepuh, tapi istiqomah sholat jamaah 5 waktu terus ke masjid. Aku lo sempet iri. Wis sepuh lo sholat jamaah runtang runtung, ngalah-ngalahi manten anyar. Padahal lu manten kawak pol. Sempet kulo tegor, Mbah, kulo iri kalian jenengan. Ya apa kok iri kalian kulo kok Gus? Aes tumbah kulo iri kalian jenengan langge, sing jenengan iri niku nopo. Jenengan lo sampun sepuh tapi kok tasih saged runtang runtung kalian Mbak Putri nang salat jamaah terus bareng wong loro runtang runtung. Apa jawab beliau? Sungguh menyentuh hati saya. Ajeng nopo to Gus? Gus. Wong pun sepuh ngeten niki nggih mung donga muga-muga sok nang swarga saged kumpul kalih bojo kula. Masya Allah. Mangkane ta, bojo aja digetaki ya. Engko sampean lek wis mati ngono, getun-getun sampean. Ana ngono iku, wong wedok goreng goreng tempe apan goreng tempe ndek dapur. Sing lanang rada usil. Mesti tempe sik tas digoreng dipangan, sik tas digoreng dipangan. Iki goreng tempe dicolongi terus ae. Wong lanang umek ndek gone pawon. Ono metu ngono lho, kerja-kerja tak golek dhuwit ta. Senengane ganggu wong ae. Titenono solek bojomu mati sampe nek getun sampean. Ana wong model ndek pawon goreng tempe ijenan nangis membik membik. Ditakoni tanggae, "Lapo, Mbah, sampean kok goreng tempe karo nangis? Aku kelingan, biasane lek goreng tempe ngene iki ana sing nyolongi." Sakis gak ana sing nyolongi. "Wah, engko tutuk oman, takon ana, Pak, sampean kepengin napa sih, Pak?" Suami juga begitu, saya ngono, Bu. Dadi lihat kelebihannya, melek dari kelebihannya, merem dari kekurangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Misale duwe bojo rupane wayu tapi judes, gandengane anjene. Wong ayu iku judes, rada akeh omong gandengane. Wis rupane elek, judes sisan. Ha, kubur ae elek, kesuwen. Eh. Kadang rungokno ta? Aku lelek nuturi wong lanang yang ngono, sampean, Pak, duwe bojo rupane wayu tapi gak iso masak. Adang ya sangit, nyambel ya kasinen, nge sayur ya cemplang. Eh, ngono ku, lihat wajahnya, jangan lihat masakannya. Ngono lho, jangan lihat masakannya, tapi lihatlah rainya. Kadang rupane elek, tapi nek nyambel jos. Jangan pandang wajahnya, tapi pandanglah sambelnya. Wong lanang gak iso ngomong, "Oh sayang, ternyata sambelmu lebih cantik daripada wajahmu." Jadi semua itu, emang raiku cowek. Terus yang nomor 4, biwasfiha umman. Lagi penting, wanita sebagai ibu yang mempunyai peran luar biasa, terutama kepada anak-anak. Doa ibu kepada anak-anaknya iku luwe ampuh timbang dongane wali sewu. Gak terima wali songo. Nang anak Iku gak ono sing bandingi dongane ibuke. Sampeyan keliling ndok gone wali sewu njaluk donga. Iku sik kalampuh karo dongane ibu sampeyan. Mangane anak wis gak ate digowo ndokone dukun, entek-enteki gula. Atukan gulamu kekno aku. Ku senengane dibujuki dukun. Taman dongani dhewe. Bu. Duwe anak kok nakal. Wis ta lah, entekno turune anakmu nang Fatihah ono. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ku wonten ping 11. Ya kana budi kana stani ya kana budi kana stani ya kana budi kana stani ya kana budi kana stani ya kana budi kana stani ya kana budi kana stani ya kana budi kana stani ya kana budi kana stani ya kana budi kana stani ya kana budi kana stani ya kana budi kana stani masrah nang Allah ya Allah Gusti jenengan sing gadahi anak niki Gusti jenengan ingkang saged ngerubah hatine anak niki mboten nurut kalih kula Gusti jenengan rubah dados anak ingkang saleh taat kalih tiyang sepuh manfaat kangge masyarakat lan agama ngono terus nek ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya sebulno mbon-mbonane alon-alon sing ikhlas wah anak sampean wis digarap Gusti Allah mesti dadine api garapane Gusti Allah aja kuwatir Gusti Allah wis kulino garap ngono-ngono iku. Anak nakal aja ditutuki, anak nakal yo gak mergo kurang tutukan kok. Kowe ta lak dongakno, nggih Bu nggih? Nggih. Eh, bojomu yo ngono. Nek bojo ndablek gak kena dielingno. Wis gak atek diomeli, gak atek diamuk, gak atek dicereweti malah geger. Enten ana turune wong lanang ngono iku. Apane turun nang Fatihah ana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kana budu ya kana sain ping 11. Ya Allah Gusti. Jenengan garap bekakas niki Gusti. Kula pun mboten sanggup Gusti duka niki ingon-ingon kok model ngeten kok Gusti. Kula pun mboten sanggup pasrah dhateng jenengan Gusti, jenengan dandosi. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebulno mbon-mbonane alon-alon. Beres. Beres sampean karek siap pakek wis. Bojomu digarap Gusti Allah. Ngono. Pak hati-hati engko bengi adik bathukmu krasa isis. Berarti didamoni sampean. Nek wong lanang cerdas ya pasang jebakan. Pura-pura turu di ngorok-ngorokno. Sing wedok wis ngancam anjane. Akhire moro. Sing lanang ngerti ya ndang mrene yo. Ndang mrene yo kate damoni ae. Bareng totok sandinge auzu billahi minasyaitan. Yang lanang kudu guyu yang ngempet. Enteni ngempet. Bareng tekan waladul. Kate disebul yang lanang melek. Weh. Ayo sebulen. Napa do ngajine. Makane sampean lek ate praktek aja langsung kok. Konangan sampean. Yo enteni ono seminggu-seminggu maneh ngono lho. Ngenteni bojomu lali. Anak kok sampe wani nang wong tua wadon, anak kok sampe wani nang ibu. Mesti kualat. Aja kok trimo anak biasa. Ana cerita wali jenenge Juret. Mungkin jenengan nggih pun nate pireng critane. Cuma waktune kok ndak cukup iki. Juret ini ahli ibadah, ahli salat. Lho garepe omah iki ana musala. Juret ini ahli salat. Cuma sayang demi salat sunahnya sering Juret ini melalaikan ibunya. Padahal aturane ini saya enggak bangun salat fardu lho ya. Salat sunah anak tepak salat duha misalnya salat sunah. Lagi sholat Allahu Akbar subhanahu rabbil azim bihamdi. Lho kok ibu manggil nah aku perlu nangkon nak batal no sholat sunah perlu memenuhi panggilan ibu sholat sunah lho ya mbah ngene kok ngajak terus lah Juret ini ndak karena dia memang ya saking konsentrasi dengan sholat Allahu Akbar subhanahu rabbil azim ibu ini nyaluk ngombe ibu ini kue sepuh kue ndak isok melaku dewe Juret tepak sholat sunnah diceluk abi ibu ret ret mak jaluk ngombe ret Allahu Akbar subhanallah ret mak juga nong ngombe ya ret sami Allah liman hamidah ret batine Juret mak iku ngerti wong sholat ya celak celok ae sampai Juret selesai sholat makne Juret niki loro atine ret Juret kok kebangetan kon kok umpama mak iki iso njukuk ngombe dhewe gak kira ngongkon kon ret mak iki gak iso njukuk dhewe olehmu menteng no pangeranmu lo nganti mak gak kon reken sing meteng iku mak rek sing gembol kon iku mak dudu Gusti Allah lu gara-gara ngono iku lo atine makne loro terus makne iku nibakno ipat-ipat. Ya Allah Gusti, kula ngertos lek anak kula juret niki ahli ibadah ten panjenengan. Tapi karena juret niki nglarakno ati kula wong sing gembol sangang wulan lebih nggih kula, sing ngeden ngetono nggih kula, sing ngeramut mulai cilik sampai gedhe nggih kula, ati kula lara, kula njaluk ngombe ae gak dicukupno. Akhire ana apa? Kula nyuwun Gusti sakderenge kula sedo anak kula juret iki sampean paringi ujian sing gedhe sing kira-kira anak kula niki gak sanggup nrimo. Subhanallah, ucapan seorang ibu dadi mandi temenan. Ngono iku juret akhire difitnah karo wong wedok nakal. Ana wong wedok nakal waya udan-udan ngiyup ndok musolae juret. Wong wedok nakal ngerti kan? PSK lho. Perempuan suka telon. Ana sing ngarani WTS, wadah titip senjata. Malah rek nom-nom ki lek ngarani I love you, mari dilapi tinggal mlayu. Nek bahasane Pak Kapolsek ya the lunte. Pak Camat the begengge. Iki tuh Pak udan-udan. Ngiyup dok musolae juret juret tepak sholat Allahu Akbar dasar wong wedok nakal ana wong sholat lho ketok lah juret iku lak ganteng ah ya kaya Pak Camat ngono lho ganteng sayang tekone telat iki wong wedok nakal iku kesengsem karo juret akhirnya masang jebakan juret sholat niku lho diumeti ambek awake ya apa ngono iku. Gacara saiki ya tarian striptis to apa ngono iki ngono iki. Tak antemi sisan ngono. Ngono iku bajunya disobek-sobek juret, kalau sampean enggak mau nglayani aku, awas aku bengok, sampean ditangkep wong kampung lho ya. Juret pancen wong alibat yo ndak ngurus karo begenggek-begenggek ngene enggak ngurus. Akhirnya begenggek iso letang-letang. Klambine lho disuweki dhewe. Bengok-bengok, jerit, tolong, tolong, aku diperkosa wong. Saking dekne kepingin ngonoan ngono gak diladeni ambek juret. Malah memfitnah wong kampung ana arek wedok krungu suarane wong wedok nang jerit-jerit kaya ngono, kembrutuk. Suaranya itu dari musala, begitu di musala kok ada juret sama ada perempuan yang pakaiannya compang-camping. Kayak perempuan tadi bengok-bengok, aku diperkosa karo wong iku, Pak. Aku mari diperkosa karo wong iku, Pak. Ilo, Pak, tonton, Pak. Ngene. Ha wong kampung wis. Wis gatek klarifikasi, juret langsung diseret, digepuki, musolane dirubono, bakar. Langsung juret masukkan penjara. Keputusan dihukum mati. Ente-entean waktu itu, subhanallah. Ngono gara-gara wani nang ibune nglarakno atine ibune. Wali lho iku kena fitnah koyo ngono. Wali temenan, titik wali murid. Wali temenan, kena fitnah koyo ngono. Lah selama dalam penjara juret nangis menyesal, ya Allah, saya sadar ya Allah, ini karena dosa saya, kesalahan saya sama ibu saya. Saya minta kepadamu ya Allah, sebelum saya mati, pertemukan saya dengan ibu saya. Saya harus minta maaf pada ibu saya. Sebelum ibu saya meninggal, saya harus ketemu ibu saya untuk meminta maaf. Akhirnya juret dituruti permintaan terakhir. Ketemu ibu ini njaluk sepuro. Iki lho hebatnya ibu. Sak loro-loro atine ibu nang anak. Ketika anak gelem moro demek-demek njaluk sepuro, ya di sepuro. Makanya jari wong Jawa tega lorone tapi gak tega. Ibu kadang ngamuk dikone anak, kok ini gak kena dituturi? Minggato, minggat temen, yuk digelei. Gak betul? Makanya anak gak bisa bales ibu lah ngono. Hui, temenan, ibu lho. Keto anak uripe bahagia, keto anak uripe mulya, keto anak iso dadi kapolsek, iso dadi camat. Ibu wis gak kepingin balesan opo-opo, alhamdulillah. Anakku iso dadi camat, anakku iso dadi kapolsek. Wis bahagiane luar biasa, gak kepingin balesan opo-opo. Gak kepingin. Hoi. Hoi. Akhirnya jarene ibune iya nak, iya ret, tak ngapura ya ret, tak sepuro. Wis. Begitu juret mau dihukum, rungokno, Bu. Iki begengge mau wis manak wis an. Nglairno ya kapien wis manak ngono. Akhirnya juret minta permintaan. Apa permintaan terakhirmu sebelum hukuman dilaksanakan? Saya minta dipertemukan dengan perempuan yang katanya saya perkosa. Didatangkan itu perempuan dan sudah punya anak bayi. Akhirnya terus dipetuk no karung gawa anake. Subhanallah. Gusti Allah mau adil. Juret terus dawuh ini. Rungokno. Apakah aku betul-betul memperkosa ini perempuan sampai mempunyai anak atau tidak? Hari ini akan terbukti. Iki anak bayi lho. Karo juret didudul wetenge. Yi. Iye iki maksudnya bayi. Kok ye yai yang gitu. Dadi arek iku didudul wetenge karo juret. Yi. Ngomongo. Sopo bapakmu? Kuasane Allah. Bayi iso ngomong. Ini termasuk satu dari empat bayi yang bisa bicara. Termasuk Nabi Isa barang iku toh. Bayi iki sing ngomong. Bapakku. Bayi iki iso ngomong ngono. Bapakku tukang angon. Ibuku ancen begengkek. Sering gatelen. Tepa ono are angon dijak ngonoan. Terus ibuku blending dadi aku. Pak juret gak melu lapo-lapo. Demek ibuku ae ndak. Pak juret cuma difitnah. Sing ngonoan karo ibuku tukang angon. Arek e bengok nduk pinggir salon. Juret itu diselametno. Lho, Bu. Dadi wis jam 5. Lho sajane sik ana kate tak terangno. Lho iki soal iki acarane muslimatan, nerangno perempuan, nerangno wanita. Satu, wanita sebagai makhluk sosial mempunyai peran yang luar biasa dalam kehidupan. Dua, wanita sebagai putri, sebagai anak perempuan bisa menjadi kebanggaan dan memudahkan untuk mendapatkan ridha Allah, untuk menuju ke surga Allah, tapi juga bisa menjadi fitnah yang sangat besar yang mendatangkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, wanita sebagai istri yang punya tugas mendampingi suami untuk sama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wanita sebagai ibu perannya sangat urgen dalam membentuk karakternya anak, terutama doa ibu kepada anak itu luar biasa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan mampu menambah wawasan panjenengan semua. Tentu kesalahan dan kekurangan saya sengaja atau tidak, saya yang dhaif mohon maaf yang sebesar-besarnya.